Mitra Bisnis, Mahkamah Agung memenangkan gugatan ex-nasabah Bank Century dan memerintahkan Bank Mutiara, dulu Bank Century, mengembalikan dana nasabah di reksadana yang dijual Bank Century sebesar 41 miliar. Namun proses pengembalian uang tidak jelas kapan akan dilakukan. Bank Mutiara mengatakan, kondisi banknya masih dalam penyehatan sehingga pengembalian dana akan mengganggu proses penyehatan. LPS selaku pemilik Bank Mutiara juga tidak bisa mengganti uang tersebut karena produk reksadana bukan termasuk yang dijaminkan ke LPS. Pemerintah juga tidak mau menalangi dulu pengembalian uang menggunakan APBN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi, Kristianto Wibisono. Pak Kristianto, apa komentar Anda soal ini? Ini putusannya soalnya sepotong-sepotong kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingannya masing-masing lah. Pemerintah punya kepentingan, DPR punya kepentingan, Mahkamah Agung punya kepentingan. Semua lulu gue-gue gak mikirin ini sebetulnya merupakan satu sistem bagaimana. Kenapa yang paling penting memang kalau Century itu pemilik lamanya maling, kan hartanya sudah harus seharusnya sudah bisa disita. Nah kenapa goblok yang nyita itu kan gak bisa nyita-nyita kenapa gitu. Entah polisi, entah jaksa, entah pengadilan di mana, artinya gitu. Artinya kan keputusan-keputusan yang dibikin itu tidak kuat. Kalau keputusan kuat, dan hari ini yuk hukum, besok yuk bisa sita rumahnya orang atau apa kan begitu. Kita coba tidak becus gimana gitu loh. Jadi sekarang begini loh, yuk aja maling. Malingnya yuk tangkap. Tapi artinya pegilan itu sendiri malah disuruh ganti rugi sama orang yang dimalingi. Lalu artinya kenapa duitnya maling itu tidak bisa ditangkap kan gitu. Jadi duitnya malingnya itu harus ditangkap di seluruh dunia pun harus dikejar gimana. Lah ngejar aja kalau sudah berapa tahun kalau tidak bisa terkejar itu gimana. Gimana kerjanya aparat pengejar itu loh. Nah kalau aparat yang ngejar itu sudah dapat kan tidak ada masalah gitu loh. Memang itu duitnya yang dibawa lari udah kembalikan aja gitu loh. Ibarat itu nangkep maling. Nah biasanya malingnya kabur dan duitnya sudah habis. Jadi orangnya tidak diganti, pemerintah masih suruh ganti. Uang duitnya udah habis kan gitu. Logikanya sebenarnya kalau pakai logika itu gampang. Tapi kan dipersulit dari macam-macam tuh. Jadi tadi debat soal antabuka. Dari mulanya kan sebenarnya antabukanya itu sudah nipu. Dalam arti banknya itu nipu jual itu tapi tidak diberitahu risiko. Atau mungkin juga nasabahnya juga belaka pilon. Bahwa itu kalau beli produk itu pasti sudah berisiko gitu loh. Anda beli barang, Anda simpan duit di bank terus juga tawarin. Pak, kamu kalau ikut ini bisa lebih banyak suku bunganya. Terus kamu ikut. Padahal risiko lah. Mungkin juga si banknya Century dulu tuh mungkin memang sengaja ngumpetin dan dikasih tahu lah ini ada resikonya gitu tah. Kasih taunya cuma suku bunganya. Ini suku bunganya tinggi loh, lebih tinggi dari deposito. Yang ketarik. Kayak si Gayatri segala macam itu. Jadi sebenarnya di situ ada tipu-menipu dalam arti banknya tuh memang menipu secara menyembunyikan resiko. Jadi cuma nawarin suku bunga lah. Cuma orang ketarik terus ditaruh di situ. Taruh ke situ kalau itu bangkrut ya memang ya tidak salah banknya gitu. Cuma salah dalam arti memang resikonya kalau orang main saham itu ya naik turun bisa duit hilang gitu tah. Jadi ini salah kaprahnya tuh proses hukum dalam arti menghukum dan menyita hartanya si pemilik Century itu telat sekali sehingga akhirnya memang tidak bisa gitu disuruh ganti lah duit jarinya mana kalau memang duitnya udah dibawa lari sama pemilik lama gitu loh. Duitnya dibawa lari pemilik lama terus gimana? Asetnya pemilik lama itu mesti dikejar-kejar gitu. Dan ngejar-ngejar juga matangkan waktu juga belum tentu juga komplit tuh hartanya gitu. Mungkin dia maling sejuta udah tinggal 10.000 bisa begitu tuh. Maksud saya dengan putusan-putusan begitu disuruh nyerahkan segala macam itu kan dari kelihatan bahwa tidak ada koordinasi dan tidak ada keseriusan di dalam benar-benar mengejar dan mengamankan duit yang negara. Yang namanya negara itu akhirnya kan malah tidak ada yang serius gitu, karena orang yang tidak merasa tidak ada itu bukan duit gua lah, duit negara lah. Sekarang negaranya dihukum tuh, ganti rugi sana baru kelabakan cari duitnya kemana kan begitu. Sebenarnya kesalahan dari seluruh aparat penegak hukum maupun DPR dan segala macam itu juga salah. Karena DPR juga ambil putusan-putusan yang mengakibatkan pemilik lama Century di luar negeri Arab itu berani gugat kita atau malah gitu. Jadi tidak bisa disitanya tuh aset-aset di luar negeri itu karena pemiliknya di luar negeri yang Arab-Arab itu malah menggugat Indonesia bahwa hartanya dirampas. Malah kita yang dituduh, malah pemerintah dituduh merampas Bank Century kan malah putar balik ke akhirnya. Ini permainan hukum internasional yang tidak dipahami oleh DPR. Jadi kalau DPR-nya malah ikut terus hubungin pemerintah itu ya dia otomatis dipakai oleh Arab-Arab itu pemegang saham lama itu untuk menggugat pemerintah. Dan pemerintah bisa dihukum ganti rugi lagi sama si Arab-Arab itu. Pemegang saham lama itu loh. Ini yang saya rasa kurang diketahui orang karena memang diumpetin. Kalau ketahuan begini memang tidak boleh, sebenarnya dari dulu sebenarnya tidak usah dipersoalkan Century itu. Gitu. Karena kalau dipersoalkan ya malah jadi Arabnya merasa, loh kenapa bank saya disita padahal tidak perlu disita gitu. Jadi ini kacau balau sudah antara politik kepentingan masing-masing dengan fakta realitas di lapangan yang memerlukan keseriusan untuk menangani ini, tidak sekedar asal-asalan gitu. Jadi kalau asal-asalan ya begini loh, duitnya udah kabur, orangnya malah berani gugat, dan gugatnya malah pakai putusan DPR. Jadi ini sebetulnya memang repot ini, DPR-nya malah jadi sekarang diperalat oleh pemegang saham lama itu di luar negeri, di Mahkamah Internasional itu. Lalu melihat kondisi yang sekarang, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh ex nasabah Bank Century yang ingin agar uangnya bisa kembali? Ya, ex nasabah ya tunggu gimana pemerintahnya nggak bilang nggak punya duit. Pemerintah nggak punya duit, itu kan memang berubah dari pemerintah, itu kan duitnya si yang Mbak Lari itu gitu loh, pemilik lama tuh. Lah pemilik baru ini kan sebetulnya waktu duitnya masuk itu kan duitnya yang itu kan sudah hilang gitu. Pemilik baru yang menyelamatkan Century itu kan duit baru. Duit lamanya kan sudah dibawa lari orang itu gitu. Nah duit barunya aja pas-pasan sudah kurang gitu. Belum bisa sanutup kelihatan bank gitu. Nah terus di samping itu debat soal itu. Apakah saham-saham itu memang kalau you invest di tempat bursa kan memang susah kalau menjamin. Kalau invest di bursa itu risiko rugi ya you tanggung sendiri. Dan masa harus rugi terus minta ganti duitnya balik. Gitu. Dan di situ hukumnya memang harus tegas itu. Apa memang betul dia invest para sadar orangnya itu taruh di bursa. Kalau taruh di bursa sadar rugi ya you mesti risiko gitu loh. Nah itu sebenarnya sudah dimenangkan oleh si. Berarti hukum jangan anggap itu si nasabah betul banknya yang salah. Ya, tapi bank yang salah itu banknya pemilik lamanya itu udah mengaku nggak punya duit ya di luar sana. Ya, malah diancam disita segala macam. Sebenarnya yang nyita di sini itu juga nggak punya bukti kuat untuk bisa menyita karena malah digugat gitu loh. Jadi Anda tidak bisa, di Indonesia mungkin Anda bisa seenaknya main sita, tapi di luar negeri nggak bisa. Demikian pengamat ekonomi Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.